Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum pada malam hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, kabar baik. Mudah-mudahan antum, kru yang bertugas dan kaum muslimin semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin, amin, rabbal alamin. Nah, Ustaz, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tema apa, Ustaz? Kita masih melanjutkan kajian kitab Syarah Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Syama'il Nabi. Dan insyaAllah pada pertemuan yang baik ini kita akan membahas khuluqur rasul au bab ma ja'a fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang akhlak dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Pecinta liman rahimani wa rahimakumullah, insyaAllah setelah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh beliau, kita akan melanjutkannya dengan sesi tanya-jawab. Bagi antum yang memiliki pertanyaan, antum dapat langsung mengirimkannya melalui pesan singkat ke nomor 08-73-04-846. Dan insyaAllah pada sesi malam hari ini kami memohon maaf apabila tidak bisa melakukan layanan interaktif karena sedang terjadinya gangguan. Baik, tanpa menunggu waktu lagi, mari kita persilahkan kepada Ustadz Fadlan Fahamsyah LCMHI Hafizullah Ta'ala untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz, falyatafaddal, masykuran, ma'juran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwat aliman, para pecinta Aliman TV dan para pendengar Radio Suara Aliman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah bisa bertemu kembali melalui TV kesayangan kita yaitu Aliman TV, dan kita akan melanjutkan kajian kitab Syama'ilin Nabi yang kita ambil syarahnya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumallah. Jadi kita melanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi karya Imam At-Tirmidzi, yang sebagian syarahnya kita ambil dari syarah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari bab ma ja'a fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang akhlak dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah sosok manusia terbaik, teladan paling utama di muka bumi ini. Maka sudah sepatutnya kita memahami betul bagaimana karakter Nabi, akhlaknya Nabi, adab-adabnya Nabi, sopan santunnya Nabi, budi pekertinya Nabi, kita harus tahu. Ya, baik itu berkaitan dengan al-adab al-batina, adab-adab yang sifatnya batin seperti kesabaran, bagaimana dermawannya Nabi, kesabaran Nabi, rasa malunya Nabi, atau yang nampak, yang zahir, seperti bagaimana muamalahnya Nabi, bagaimana Rasulullah tersenyum ketika bergaul dengan masyarakatnya. Nah, itu akan kita pelajari. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan, wa qad ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam ahadithu kathiratun fil hathi ala makarimil akhlaq. Banyak hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW yang intinya mengajak dan memotivasi kita untuk berakhlakul karimah, berbudi pekerti yang baik. Wa da'wa ilaiha, dan Rasulullah menyeru kita, mengajak kita untuk berperilaku yang mulia. Dan secara umum tentang masalah akhlak itu tercover dalam 4 hadis utama. 4 hadis utama ini yang mencakup seluruh akhlak-akhlak. Diterangkan sama beliau, al-awwal, hadis yang pertama, ma rawahu asy-syaikhan, yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah. Ini yang pertama ya, hadis yang pertama. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Rasul, barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah berkata yang baik. Aw liyasmut, atau diam. Dikasih 2 pilihan oleh Nabi. Ngomong yang baik atau diam. Cuma ada 2 pilihan. Berbicara yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini adalah hadis yang pertama. Yang intinya, di antara akhlak yang mulia adalah menjaga lisan. Ini hadis yang pertama, kata Syekh Abdul Razak. Intinya, kita disuruh menjaga lisan. Dan ada hadis-hadis yang masih... Dan ada hadis-hadis lain yang semisal dengan hadis yang pertama ini. Intinya hadis yang pertama ini tentang pentingnya menjaga lisan. Kemudian yang kedua, wathani ma akhrajahu at-Tirmidzi min hadis Ali ibn Hasan, yang dikeluarkan oleh al-Imam at-Tirmidzi dari Ali ibn Husain, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sesungguhnya di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ini yang nomor 2. Kalau yang pertama tadi menjaga lisan, maka yang nomor 2 ini adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Kemudian wasalisu, yang nomor 3, ma rawahu al-Bukhari, diriwayatkan Imam Al-Bukhari, min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, beri aku nasihat, beri aku wasiat ya Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan wasiatnya dan mengatakan, la taghdab, jangan kamu marah. Farad dada miroron, diulangi lagi sama Nabi, la taghdab, jangan kamu marah. Diulangi Nabi beberapa kali. Ini berarti poin yang nomor 3 ini, seorang muslim harus mampu mengendalikan dirinya. Seorang muslim harus mampu menguasai emosinya. Jangan terbawa perasaan larut sehingga pikirannya goncang, tidak terkontrol. Nah, itu jangan sampai. Itu yang nomor 3. Warabi, adapun yang nomor 4, ma rawahu syaikhan, yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, hadis Anas bin Malik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, salah seorang di antara kalian tidak beriman sampai dia mencintai untuk saudaranya sesuatu sebagaimana saya ulangi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau dirinya pingin sesuatu yang berharga, maka dia juga harus berusaha agar sesuatu yang berharga itu dimiliki juga oleh saudaranya. Mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai sesuatu untuk dirinya. Nah, ini ada 4. Yang pertama, menjaga lisan. Yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang tidak penting dan tidak bermanfaat. Yang nomor 3 adalah anjuran untuk mengontrol emosi. Ya, tidak gampang terbawa. Ya. Kemudian yang nomor 4 adalah seorang muslim harus selamat hatinya, menginginkan yang terbaik untuk saudaranya. Itu adalah empat hal yang intinya akhlak. Kemudian setelah itu, beliau atau Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan hadis-hadis tentang akhlak yang sangat banyak sekali. Mari kita baca satu persatu. Hadis yang pertama dalam bab ini, haddatsana Abbas ibn Muhammad Ad-Duri qal haddatsana Abdullah ibn Yazid Al-Muqri qal haddatsana Laits ibn Sa'd qal haddatsani Abu Utsman Al-Walid ibn Abil Walid an Sulaiman ibn Kharijah an Kharijah ibn Zaid ibn Thabit qala Kharijah bin Zaid bin Thabit berkata, perhatikan, dakhala nafarun ala Zaid bin Thabit. Datang seorang atau datang beberapa orang kepada sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Thabit. Kita tahu Zaid bin Thabit termasuk sahabat Nabi yang luar biasa, diberi amanah untuk menulis wahyu. Zaid bin Thabit termasuk tokohnya sahabat. Didatangi orang-orang. Faqalu lahu, terus orang-orang ini berkata kepada sahabat Nabi Zaid bin Thabit, hadisna ahaditsa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabat Nabi Zaid bin Thabit, tolong sampaikan kepada kami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadisna ahaditsa Rasulillah. Tolong sampaikan hadis kepadaku. Ya, dari hadis-hadisnya Rasulullah. Kemudian setelah itu Zaid bin Thabit berkata, "Madza uhaddithukum?" Ya, apa yang akan saya sampaikan kepada kalian? Hadis yang bagaimana yang kalian inginkan? Kuntu jarahu, aku dulu itu tetangganya Nabi. Fakana idza nazala alaihi alwahyu ba'atha ilayya fakatabtuhu lahu. Jadi dulu aku ini tetangganya Nabi. Kalau datang wahyu dari langit, maka beliau mengutus seseorang kepadaku, ya, supaya aku datang kepada beliau. Fakatab tuhulahu, maka aku catat wahyu yang turun itu, aku yang mencatatnya, karena memang beliau adalah pencatat wahyu. Fakunna idza dzakarna dunya dzakaroha ma'ana. Dulu kalau kita berbincang-bincang seputar dunia, Rasulullah pun duduk bersama kami ikut berbicara tentang dunia. Wa idza dzakarna al-akhirata dzakaroha ma'ana. Dan kalau kami menyebutkan tentang akhirat-akhirat, maka Rasulullah pun ikut bersama kami. Wa idza dzakarna ta'ama dzakarohu ma'ana. Dan kalau kami menyebut makanan, maka Rasulullah pun bersama kami. Wa kullu hadza uhaddithukum an Rasulillah. Dan ini semuanya akan saya sampaikan hadisnya tentang Rasulullah dalam hal itu. Ah, pelajaran yang bisa dipetik di sini, hadis ini ya diriwayatkan Imam Tirmidzi, ya, karena semua yang ada dalam kitab ini ya otomatis diriwayatkan Imam Tirmidzi. Kalau Imam Tirmidzi ini adalah karangannya beliau. Ya, kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, hadis ini mengajarkan kita bahwa Rasulullah itu enak dalam bergaul. Kalau berbicara akhirat bersama sahabat. Berbicara tentang dunia bersama sahabat. Kalau sedang makan bersama sahabat. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu orangnya nyaman dalam bergaul, orang lain dibikin nyaman sehingga sahabat pun bersama Nabi dalam makan, dalam berbicara dunia, dalam berbicara akhirat bersama para sahabat. Ini menunjukkan bagaimana cara Rasulullah bermuamalah bergaul dengan baik bersama para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hadis yang pertama. Kemudian hadis berikutnya. Haddatsana Ishaq ibn Musa qal haddatsana Yunus bin Bukair an Muhammad bin Ishaq an Ziyad ibn Abi Ziyad an Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi an Amr ibn al-As dari Amr bin As. Amr bin As adalah seorang sahabat Nabi yang mulia, gubernur Mesir pertama kali. Ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab dan panglima perangnya adalah Amr bin As. Setelah itu Amr bin As menjadi gubernur pertama di Mesir. Fakana kata Amr bin As, perhatikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu biwajhihi wa hadisihi ala asyarril qaum yata'allafuhum bidzalik. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghadap dengan wajahnya dan menghadap dengan lisannya, dengan ucapannya terhadap sejelek-jelek kaum. Jadi misalnya ada orang bejat, ada orang rusak, ada orang yang kelakuannya rusak, bejat, itu kalau datang ke Nabi tetap Rasulullah itu melihat ke arah dia. Ya, Rasulullah melihat dengan wajahnya. Rasulullah tidak melengos, kata orang Jawa itu melengos. Kalau ada orang yang sekiranya rusak, bejat, wah kita enggak seneng sama orang itu, biasanya kalau kita ini kan melengos begini. Kalau Rasulullah enggak, Rasulullah itu datang orang yang dianggap enggak baik sekalipun, itu Rasulullah bercakap sama dia, menghadap dengan wajahnya. Ya. Kata Amr bin As ini, kana Rasulullah yukbilu biwajhihi wa hadisi ala asyarril qaum. Dahulu Rasulullah itu menghadap dengan wajahnya dan ucapan lembutnya terhadap orang yang dianggap paling jelek. Untuk apa? Tujuannya untuk apa? Ya ta'allafuhum, untuk melunakkan hatinya. Dielus, disayang, diomongi sing api-api. Ya ta'allafuhum bidzalik, karena Rasulullah ingin mengambil hatinya orang itu. Fakana yukbilu biwajhihi wa hadithihi alayya. Dan dulu Rasulullah itu, kalau aku datang, ini kata Amr bin As ya, sahabat Nabi ini. Dulu Rasulullah itu, kalau aku datang, Rasulullah itu menghadap kepadaku dengan wajahnya dan ucapannya. Hatta dhanantu anni khairul qaum, sampai-sampai aku mengira bahwa aku ini manusia yang baik, manusia yang terbaik, atau sebaik-baiknya kaum. Luar biasa. Jadi Rasulullah itu siapapun yang bermuamalah dengan dirinya, seakan-akan dia itu adalah orang yang terbaik, sampai diperlakukan istimewa oleh Rasulullah SAW. Jadi Amr bin As mengatakan, dahulu aku itu kalau ketemu dengan Nabi, Nabi itu selalu menyambut aku dengan mukanya yang bagus, dengan wajahnya yang sumringah, dengan ucapannya yang lembut, sampai-sampai aku ini mengira bahwa aku ini sebaik-baik kaum, karena diperlakukan istimewa sama Nabi. Sampai aku memberanikan bertanya kepada Nabi. Karena aku, ya kalau bahasa Jawanya, kepedean gitu loh. Karena diperlakukan Rasulullah sangat istimewa, sampai-sampai Amr bin As ini bertanya kepada Rasulullah. Ya, ya Rasulullah, ana khairun au Abu Bakar? Ya Rasulullah, mana yang lebih baik? Aku ataukah Abu Bakar? Subhanallah. Karena perlakuan Nabi yang begitu santun, begitu memuliakan orang lain, sampai-sampai Amr bin As itu berani bertanya seperti ini. Padahal kita tahu Abu Bakar As-Siddiq manusia terbaik. Tapi karena saking pedenya Amr bin As diperlakukan Nabi istimewa, sampai Amr bin As bertanya, ya Rasulullah, aku yang lebih baik ataukah Abu Bakar? Maka Rasulullah menjawab, Abu Bakar. Abu Bakar yang terbaik. Fakultu ya Rasulullah, ana khairun au Umar? Ya Rasulullah, apakah aku yang lebih baik ataukah Umar bin Khattab? Kata Rasulullah, Umar. Ya Rasulullah, ana khairun au Utsman? Ya Rasulullah, aku yang lebih baik ataukah Utsman? Maka Rasulullah menjawab, Utsman. Falamma sa'altu Rasulullah fasodakoni. Ketika aku tanyakan itu semua kepada Rasulullah, dan Rasulullah jujur jawabnya, tidak berbasa-basi sama aku. Falawadittu anni lam akun sa'altuhu. Sampai-sampai aku itu berharap, seandainya tadi aku enggak tanya. Seandainya tadi aku tidak tanya, tentunya aku tidak mendapatkan jawaban seperti itu. Seandainya aku tadi gak tanya, gak mungkin dapat jawaban seperti itu. Artinya, seakan-akan beliau itu menyesal, kenapa aku tadi bertanya gitu. Itu karena saking merasa bahwa Amr bin As diperlakukan istimewa sama Nabi, sampai-sampai beliau itu mengira bahwa beliau itu adalah sebaik-baiknya orang. Tapi ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah aku yang lebih baik atau Abu Bakar? Terus Abu Bakar. Kalau sama Umar, Umar. Kalau sama Utsman, Utsman. Sampai-sampai, kata Amr bin As, seandainya saja aku tadi tidak bertanya tentang itu. Itu karena begitu sayangnya Nabi kalau bermuamalah sama orang lain. Sampai orang yang di depannya diperlakukan istimewa, disayangi, dicintai dengan wajah yang santun, sampai-sampai orang itu merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling baik. Inilah akhlak Rasulullah. Siapapun yang datang diperlakukan istimewa. Masyaallah, masyaallah. Hadis ini ikhwat al-iman rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah fi isnadihi Yunus bin Bukair wa huwa saduqun yukhti. Dalam isnadnya ada Yunus bin Bukair. Dia ini orang jujur tapi sering salah. Atau jujur tapi yukhti, salah. Wa Muhammad bin Ishaq mudallis. Ya, adapun Muhammad bin Ishaq ini orangnya mudallis. Itu adalah hadis yang kedua. Dan hadis ini ya ikhwah menunjukkan bagaimana Rasulullah memperlakukan orang sampai orang itu merasa dirinya itu paling baik karena perlakuan Rasulullah yang istimewa. Hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan Abu Bakar, thumma Umar, kemudian Umar, thumma Utsman, kemudian Utsman. Hadis berikutnya, tapi hadis ini ya dari sisi sanadnya tadi ada kritikan ya, di antaranya tadi sudah disebutkan. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qol haddatsana Ja'far bin Sulaiman adz-Zuba'iy an Tsabit an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah pelayan Rasulullah, bocah kecil yang menjadi pelayannya Rasulullah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Aku melayani Nabi, membantu Nabi selama 10 tahun. Jadi dulu di zaman Nabi itu ada bocah kecil namanya Anas bin Malik. Bocah kecil ini. Lah bocah kecil ini punya emak, punya mama namanya Ummu Sulaim. Nah, waktu kecil Ummu Sulaim ini dibawa, mohon maaf, waktu kecil Anas bin Malik ini dibawa mamanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini adalah anakku, bocah kecil. Biarkan dia bersamamu ya Rasulullah untuk melayanimu, membantumu ya, untuk ngambil air, apa namanya, membantu Rasulullah untuk menyiapkan air wudu, untuk membeli sesuatu gitu loh. Karena pengen, Ummu Sulaim ini pengen anaknya ini dapat barokah ilmu dari Rasulullah ya, sehingga terbukti nanti Anas bin Malik ini orang yang cerdas, sejak kecil merekam semua jejaknya Nabi. Bagaimana jalannya Nabi, bagaimana pakaiannya Nabi, bagaimana duduknya Nabi, bagaimana tidurnya Nabi, bagaimana Rasulullah kalau berjalan, bagaimana Rasulullah kalau berpakaian, bagaimana Rasulullah kalau makan, makanan apa kesukaan Rasulullah. Itu Anas bin Malik paham. Karena Anas bin Malik ini bocah kecil yang sejak kecil bersama Nabi. Beliau diberi julukan Khadimur Rasul. Ya, bocah kecil yang melayani Nabi. Itu Anas bin Malik. Beliau berkata, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyara sinin. Aku melayani, menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Aku membantu Rasulullah, melayani Rasulullah selama 10 tahun. Fama qala li uffin qat, tidak pernah Rasulullah memarahi aku sama sekali. Tidak pernah Rasulullah berkata kepadaku uff, maksudnya apa namanya, memarahi atau kurang setuju atau kecewa, tidak pernah. Fama qala li syai'in sunatuhu lima sunatahu. Beliau tidak pernah berkata terhadap sesuatu yang sudah aku lakukan, beliau tidak pernah mengatakan, kenapa kamu kok lakukan ini? Wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Dan beliau tidak pernah mengomentari apa yang aku tinggalkan dan lalu mengatakan, kenapa kamu tinggalkan ini? Tidak pernah. Aku punya suatu perbuatan, Rasulullah enggak pernah ngomong, kenapa kamu kok lakukan ini? Dan kalau aku meninggalkan sesuatu, Rasulullah enggak pernah ngomong, kenapa kok kamu tinggalkan ini? Artinya, berarti Anas bin Malik, bocah kecil, bersama Nabi 10 tahun, tidak pernah dimarahi Rasulullah SAW. Tidak pernah dimarahi Rasul. Makanya Anas bin Malik mengatakan, tidak pernah Rasulullah berkata, uff. Uff itu menunjukkan marah, terus kecewa. Uff, kamu itu kok, gitu loh. Kalau bahasa Jawa kan gini, kamu itu kok, ada kata tak? Nah itulah, menunjukkan uff, gak seneng, marah lah gitu. Gak pernah, kata Anas bin Malik. Sampai kalau aku melakukan sesuatu, Rasulullah gak pernah berkata, kenapa tadi kamu lakukan ini? Dan kalau aku tinggalkan sesuatu, Rasulullah gak pernah mengatakan, kenapa kamu kok tadi tinggalkan ini? Gak pernah, tidak pernah dimarahi Rasulullah SAW. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa. Kata Anas bin Malik, bocah kecil ini merekam semua karakternya Nabi sejak kecil bersama Nabi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa. Kata Anas bin Malik, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bagus akhlaknya, paling bagus budi pekertinya. Wala masastu khazzan wala harira wala syai'an kana alyan min kaffi Rasulillah. Kana alyana min kaffi Rasulillah. Dan tidak pernah aku menyentuh kain ataupun sutra atau apa saja yang lebih halus dari telapak tangannya Rasulullah. Jadi kata Anas bin Malik, aku tidak pernah aku menyentuh kain atau sutra atau apapun yang lebih halus dari telapak tangannya Rasulullah. Tidak ada. Artinya telapak tangannya Rasulullah itu halus banget. Halus banget. Bahkan dengan sutra masih halusan telapak tangannya Rasulullah. Wala syamamtu miskan qat wala itran kana atyab min arqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku mencium aroma misik, minyak wangi atau apa saja melebihi wanginya keringatnya Rasulullah. Tidak pernah. Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sepakat tentang kesohihannya. Jadi kata Anas bin Malik, ini Rasulullah ini aku bersama beliau 10 tahun sampai Rasulullah wafat. Jadi ceritanya kan Rasulullah berdakwah di Mekah itu kan 13 tahun. Jadi dari umur 40, 13 tahun dakwah di Mekah sampai 53. Sampai umurnya Nabi 53. Setelah itu Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya, berarti kan tinggal 10 tahun lagi karena Rasulullah kan di Madinah 10 tahun. Lah, sejak tahun pertama singgah di Madinah, itu bocah kecil ini datang ke Nabi jadi pembantunya Nabi. Sampai Rasul wafat. Ya, sampai Rasulullah wafat. Jadi Rasulullah umur 53 sampai Rasulullah 63 sampai Rasulullah wafat, itu bocah kecil ini selalu bersama Nabi. Jadi mengerti karakternya Nabi, akhlaknya Nabi, kalau bahasa orang Surabayanya tetek bengeknya. Semua tentang Nabi paham, ya, maksudnya begitu. Anas bin Malik. Dan beliau menceritakan, aku bersama Nabi 10 tahun tidak pernah Rasulullah berkata, uff, tidak pernah mengomentari apa yang aku lakukan, kenapa kamu kerjakan ini. Dan tidak pernah mengomentari apa yang aku tinggalkan, kenapa kamu tinggalkan ini. Kemudian, dan aku tidak pernah melihat orang yang akhlaknya lebih bagus dari Rasulullah. Rasulullah adalah manusia yang paling bagus akhlaknya. Tidak pernah aku menyentuh kain atau sutra atau apapun yang lebih halus dari tangannya Rasulullah. Aku tidak pernah mencium minyak wangi dan misik kasturi yang lebih wangi daripada keringatnya Rasulullah. Tidak pernah. Tetap lebih wangi keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ada pada diri Rasulullah itu indah. Rambutnya indah, wajahnya indah, matanya indah. Berjalannya indah. Semua yang ada dalam Rasulullah adalah keindahan. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Hadis berikutnya. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Haddatsana Qutaibah ibn Sa'id wa Ahmad ibn Abda huwa ad-Dhabiyyu wal ma'na wahid. Qala حدثنا حماد ابن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك dari Anas bin Malik, sama lagi perawinya sama Anas bin Malik, karena memang Anas bin Malik ini di antara manusia yang paling paham karakternya Nabi. Kata Anas bin Malik, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana indau rajulun bi atharus sufrah. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kedatangan seseorang, ya, karena ingdahu rajul, ada seseorang di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi ada seorang laki-laki di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus di lelaki ini ada bekas-bekas minyak za'faron atau ada bekas-bekas apa za'faron, ya, saya baca lagi. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana 'indahu rajulun bi atharus sufra. Ada seorang laki-laki yang di sisi Rasulullah, terus pada orang ini ada sisa-sisa warna kuning-kuning, ya. Ada sisa-sisa apa? Warna warna kuning. Itu di situ adalah maksudnya minyak za'faron. Minyak apa? Sufro semacam minyak za'faron. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakadu yuwajihu ahadan bi syai'in yakrahuhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya tidak, saya ulangi, wa kana Rasulullah la yakadu yuwajihu ahadan bi syai'in yakrahuhu. Rasulullah itu biasanya tidak mau berhadapan dengan orang yang ada sesuatu di orang itu yang enggak disenangi sama Nabi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir tidak mau melihat hal yang ia benci. Jadi kalau ada sesuatu yang dibenci Nabi itu Rasulullah enggan untuk melihatnya. Gitu loh maksudnya. Falamma qama, ketika orang itu, ketika Rasulullah berdiri, qama lil qaum. Ya, ketika orang tadi itu yang ada pakaian kuningnya tadi berdiri, maka Rasulullah pun berkata ke kaum. Atau Rasulullah yang berdiri kemudian berkata kepada kaum, "Law qultum lahu yada hadhi sufra." Seandainya kalian katakan kepada orang tadi itu agar dia meninggalkan warna atau bekas ya'faron tersebut. Yaitu Rasulullah SAW tidak suka dengan hal itu. Maksudnya begitu. Kemudian ikhwatal iman, hadis ini bukan berarti selalu seperti itu. Kata Syekh Abdul Razak, anna ghaliba tariqatihi adamul muwajaha bima yakrahuhu nas. Kebiasaannya Nabi itu tidak mau melihat sesuatu yang enggak disenangi. Itu kebiasaannya Nabi seperti itu. Walakinnahu, akan tetapi qad yaf'al dzalik, ya. Kadang-kadang Rasul melakukan itu jika ada maslahah. Ya. Jadi memang Rasul kalau ada sesuatu yang enggak disenangi Rasul enggak melihat. Tapi kadang-kadang ada sesuatu yang enggak disenangi tapi Rasul melihat karena ada maslahat. Nah, itu ya. Jadi ada hadis lain yang menunjukkan berbeda dengan hadis tadi. Sehingga dikumpulkan kedua-duanya bisa dipakai. Secara umum Rasul itu enggak mau melihat sesuatu yang ia benci. Tapi ada di hadis lain Rasul terkadang melihatnya jika ada kemaslahatan. Wa haddatsana, qala al-muallif, haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq an Abi Abdullah al-Jadaliyyi wasmuhu Abdu ibnu Abdin an Aisyata, dari Aisyah, dari istri Rasulullah, dari ibunda kita Aisyah. Perhatikan ini penting. Bagaimana ibunda Aisyah mensifati suaminya? Bagaimana ibunda Aisyah, istri tercinta, mensifati Nabi yang mulia, manusia yang paling mulia, Nabi yang paling mulia? Bagaimana sifatnya? Kata beliau, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutawahishan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orangnya bukan kotor dan keji ucapannya. Kalau ngomong enggak pernah yang jelek-jelek. Ya, Rasulullah enggak pernah ngomong yang jelek-jelek. Lam yakun Rasulullah fahishan. Rasulullah bukanlah orang yang kalau ngomong itu kotor, jorok atau keji, enggak pernah. Ngomongnya baik-baik aja Rasulullah. Enggak pernah yang jelek-jelek. Wala mutafahishan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuat keji. Kalau fahishan itu ucapan yang keji, kalau mutafahishan itu adalah perilaku yang keji. Jadi ucapannya Rasulullah tidak pernah yang keji-keji. Tidak pernah, nek coro Surabaya, tidak pernah misu. Nah, ngomongnya yang bagus-bagus Rasulullah. Yang lembut-lembut. Tidak pernah meso, tidak pernah ngomong jorok, tidak pernah mengungkapkan kekesalan dengan lafad-lafad yang tidak layak, tidak pernah. Itu dari segi ucapan. Wala mutafahishan, dan Rasulullah juga tidak berperilaku berbuat sesuatu yang keji, yang beringas, yang keji, yang enggak layak, enggak pernah Rasulullah. Wala sokhoban, dan Rasulullah itu bukan orang yang sering berteriak-teriak meninggikan suaranya, enggak pernah Rasulullah kayak gitu. Sokhob artinya huwalladzi yarfa'u sautahu. Rasulullah enggak pernah teriak-teriak, jerit-jerit, enggak pernah. Maksudnya enggak seperti orang pasaran itu loh. Yang suka teriak-teriak Rasulullah enggak mau. Wala sakhaban fil aswaq. Dan Rasulullah bukan orang yang suka teriak-teriak seperti di pasaran atau di pasar-pasar. Wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ata. Dan Rasulullah tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan. Tidak pernah. Rasulullah dibalas, Rasulullah diperlakukan jelek pribadinya, ya, maka Rasulullah tidak pernah balas dengan kejelekan. Walakin ya'fu wa yasfah. Akan tetapi Rasulullah itu gampang memaafkan. Murah hati Rasulullah itu. Gampang leleh. Ya, enggak dendam Rasulullah itu. Penyayang, gampang memaafkan. Nah, itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disifati oleh ibunda kita Aisyah. Wa kana khuluquhul Qur'an, dan akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Qur'an itu. Bagaimana sih akhlaknya Rasul? Akhlaknya Rasul ya Al-Qur'an itu. Kalau Al-Qur'an memerintahkan jadilah orang sabar, ya itu Rasulullah orang sabar. Kalau dalam Al-Qur'an jangan sombong, ya itulah Rasulullah tidak sombong. Kalau bersedekah langkah, ya itulah Rasulullah bersedekah. Pokoknya isinya Al-Qur'an, yaitu akhlaknya Rasulullah. Kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi ya Al-Qur'an itu. Al-Qur'an itu terjemahkan dalam perilaku Rasulullah. Apapun yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada ayat tentang suruh puasa, ya itu Rasulullah berpuasa. Kalau ada ayat tentang suruh kita bertawadu, ya sudah itulah Rasulullah bertawadu. Kalau Rasulullah, kalau dalam Al-Quran dikatakan, ya berlapang-lapanglah dalam majelis, ya itulah yang dilakukan Rasulullah. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan, bersifatlah adil, itulah Rasulullah orang yang adil. Kalau dikatakan di dalam Al-Quran, inna Allah yuhibbus sabirin, inna Allah ma'as sabirin, sungguhnya Allah itu bersama orang sabar, ya itulah Rasulullah orang yang sabar. Jadi apapun, bentuk-bentuk nilai-nilai kebaikan yang ada dalam Al-Qur'an, yaitulah perilaku Rasulullah. Kana khuluqul Qur'an. Ya akhlaknya Rasulullah, ya Al-Qur'an itu. Gitu maksudnya ya. Kemudian ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita ambil lagi satu hadis. Haddatsana Ahmad bin Abda. Oh mohon maaf, keliru ya. Ada lagi di atasnya. Qala al-imam Tirmidhi rahimahullah rahmatan wasi'ah. حدثنا هارون ابن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبد عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت dari Aisyah ibunda kita radhiyallahu anha istri Nabi yang paling banyak periwayatan hadisnya dan beliau adalah di antara wanita yang paling cerdas di dunia adalah ummuna Aisyah radhiyallahu an qalat beliau berkata Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi syai'an qat. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul sesuatu dengan tangannya sama sekali. Tidak pernah Rasulullah itu memukul sesuatu dengan tangannya sama sekali, tidak pernah. Mukul orang, mukul budak, mukul hewan, mukul, tidak pernah Rasulullah mukul seseorang, tidak pernah. Dengan tangannya tidak pernah. Illa kecuali, nah, ada illanya lo ya. Illa an yujahida fisabilillah. Kecuali dalam kondisi jihad fisabilillah. Namanya jihad ya, antara membunuh dan dibunuh. Ya, antara orang kafir yang nyerang dengan kita mempertahankan diri. Jadi mau enggak mau namanya perang ya, ada sabetan pedang dan ada semuanya. Ya. Kecuali masalah jihad fisabilillah. Wala dharaba khadiman Rasulullah tidak pernah memukul pembantu. Rasulullah tidak pernah memukul budak. Walam ro'atan, dan Rasul tidak pernah memukul wanita. Nah, hadis, riwayat, Imam Muslim. Jadi kita harus menyontoh Nabi kita. Ya, jangan dikit-dikit memukul istri. Dikit-dikit mukuli anak. Dikit-dikit mukuli karyawan. Nah, ini bukan akhlak Rasulullah. Rasulullah tidak pernah memukul orang sama sekali dengan tangannya. Kecuali dalam kondisi jihad fisabilillah. Selain itu tidak pernah. Tidak pernah mukul wanita. Tidak pernah mukul budak. Tidak pernah mukul pembantu. Tidak pernah. Karena biasanya orang itu mukul kepada orang yang lebih levelnya rendah di bawahnya. Biasanya. Karyawannya, pegawainya, anaknya, istrinya. Tapi Rasul tidak pernah. Tidak pernah Rasul main tangan. Ya. Memukul tidak pernah, kecuali dalam kondisi jihad fisabilillah. Itu beda ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah masih di bab sama dan belum selesai. akan kita lanjutkan pada pertemuan lagi, insyaallah satu pertemuan tentang masalah akhlak ini. Setelah itu kita akan membahas tentang sifat malu yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah adalah seorang lelaki yang pemalu. Nah, itu nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ada juga bab tentang bekamnya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ketika bekam, apa saja? Insyaallah nanti akan kita terangkan pada kesempatan yang akan datang. Sebagaimana disampaikan oleh saudara moderator tadi, enggak ada pertanyaannya? Ada, Ustaz. Ada. Ada. Kepakai tanya. Oh, monggo silakan. Kita kembalikan ke beliau. Tafadhal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Baru saja kita telah menyimak dan menyaksikan beberapa pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustaz Fadlan Fahamsyah mengenai budi pekerti Rasulullah. Dan tiba di sesi kedua ini, sesi tanya jawab. Bagi antum yang memiliki pertanyaan, antum dapat mengirimkannya melalui pesan singkat ataupun pesan WA ke nomor 08 73 04 846. Baik Ustaz, di sini ada pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, di zaman media sosial ini, apakah menjaga tangan untuk menulis ataupun memposting yang berbahaya juga termasuk bentuk dari budi pekerti, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Barakallahu fikum. Iya. Jadi tadi disampaikan oleh Syekh Abdul Razak selaku pensyarah kitab, jadi adab-adab atau hadis yang berbicara tentang adab-adab itu sangat banyak sekali. Tetapi intinya ada pada empat, kata beliau. Di antara yang pertama adalah tentang hadis Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik. Kalau enggak bisa, diam sudah. Ya, cuma ada dua pilihan, ngomong yang baik atau diam. Nah, di zaman sekarang ini, di zaman media sosial, maka yakumu maqam al-lisan, yakni al-kitabah. Ya, al-kitabah atau tulisan tangan itu termasuk dalam hukum ini. Misalnya seseorang menulis sesuatu yang tidak patut, atau menulis sesuatu yang di dalamnya ada kesesatan, menulis sesuatu yang di dalamnya ada penyimpangan, kemudian orang lain membacanya dan orang lain bisa terpengaruh, maka itu seperti itu. Kalau dulu gak ada media sosial, maka ngomonglah yang baik atau diam. Kalau sekarang tulislah yang bermanfaat, kalau gak bisa ya sudah gak usah ditulis. Nah, jadi ya seperti itu termasuk ya, jadi harus berhati-hati dalam dan harus bijak dalam bermedia sosial. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Baik Ustaz, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, berdasarkan hadis Anas bin Malik yang tidak pernah ditanya kenapa engkau melakukan ini dan itu, lalu bagaimana kita menyikapi anak-anak yang nakal Ustaz? Apakah kita membiarkannya atau tetap kita memberikan nasihat kepadanya Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Iya. Mengenai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yang sudah kita sebutkan, yang diriwayatkan dari Sayyiduna Anas bin Malik, beliau tadi mengatakan fama qala li uffin qat. Rasulullah tidak pernah mengatakan uff sekalipun kepadaku. Aku menemani Rasulullah 10 tahun. Tidak pernah Rasulullah berkata uff kepadaku. Dan Rasulullah tidak pernah mengomentari apa yang aku lakukan dengan ucapannya, kenapa kok kamu lakukan ini? Dan Rasulullah tidak pernah mengomentari apa yang aku tinggalkan dengan ucapannya, kenapa kok kamu tinggalkan ini? Tidak pernah. Nah, hadis ini, ikhwatul iman, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, hadis ini menunjukkan kebaikan Anas bin Malik. Itu menunjukkan Anas bin Malik ini bocah kecil yang cerdas, yang pinter, yang ngerti dan bisa memposisikan dirinya. Sampai buktinya Rasulullah tidak pernah memarahinya. Itu juga dalil tentang kebaikan Anas bin Malik. Itu dari satu sisi. Sisi yang lain itu menunjukkan juga sabarnya Rasulullah dalam mendidik. Ya. Jadi takwim itu penting, meluruskan sesuatu yang salah itu penting. Tetapi enggak harus dengan marah-marah gitu loh. Itu maksudnya ya. Jadi bukan berarti kemudian lihat anak kita salah kita biarkan, bukan begitu maknanya. Jangan dipahami seperti itu. Karena orang tua tidak boleh membiarkan kesalahan. Tidak boleh. Orang tua tidak boleh membiarkan terjadinya kesalahan pada anak. Misalnya seorang anak, anakmu mendolimi anak orang lain, harus dikasih tahu bahwa anakmu itu salah. Karena memang ada, apa mungkin salah dalam memahami hadisnya Anas bin Malik atau bagaimana, wallahu alam. Misalnya ada seorang punya anak, bertamu ke rumah orang. Kemudian anaknya ini acak-acak semua, barang-barang diacak-acak semua. Tapi orang tuanya gak mau tahu, gak negur anaknya, dibiarkan aja, bawa anaknya ke masjid. Anaknya lari-lari kemana, megang mic-nya dijatuhkan. Kemudian naik ke mimbar, terus loncat-loncatan misalnya. Ya harus diluruskan, gak boleh membiarkan kesalahan. Nah gitu ya, tapi dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik. Jangan sampai menimbulkan luka, terutama pada psikologi anak itu. Jangan sampai psikisnya itu terganggu karena kita marahi, kita pukul keras dia, kita hardik dengan keras dia, jangan. Tapi diluruskan dengan uslub dan cara yang baik. Jadi sekali lagi saya sampaikan, jangan memaknai hadis itu berarti kita kalau anak kita salah kita biarkan, enggak. Bukan begitu maknanya. Tetap kita luruskan tapi dengan cara yang tepat dan baik. Wallahu a'lam bissawab. Karena mohon maaf, karena Rasulullah juga di hadis lain pernah negur seorang bocah gitu loh. Makanya kita harus melihat hadis Rasulullah secara utuh. Kita harus melihat hadisnya Rasulullah secara utuh karena Rasulullah juga pernah negur bocah kecil. Ada bocah kecil makan di sama Rasulullah, anak tiri Rasulullah, anaknya Abu Salamah sama Ummu Salamah, terus Rasulullah Abu Salamah wafat, Rasulullah nikah sama Ummu Salamah. Jadi ada bocah kecil anaknya Ummu Salamah, jadi anak tirinya Rasulullah. Makan bareng Rasul, terus tangannya itu cari makanan yang jauh gitu loh. Dinasihati sama Nabi, ya hulam samillah wa qul bi yaminika wa qul mimma yalika. Wahai bocah kecil, wahai anakku, samillah, kalau apa namanya makan, bacalah bismillah. Wa qul bi yaminika, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa qul mimma yalika, dan makanlah apa yang terdekat bagimu. Jadi sekali lagi harus melihat hadis secara utuh, dan hadis itu banyak. Jadi Rasulullah juga pernah menegur bocah kecil, ya anak tiri beliau yang hidup bersama Nabi, makan bareng, terus ditegur bukan berarti dimarahi loh ya, jangan salah paham. Rasulullah enggak marahi, tapi ngajari, anakku wahai bocah kecil, kalau makan ucapkan bismillah, makan tangan kanan, dan ambillah yang dekat, jangan jauh-jauh begini. Nah gitu ya. Jadi Rasulullah juga pernah menegur dan menasihati dengan lembut bocah kecil. Itu ya. Jadi tidak boleh dibiarkan kesalahan itu dibiarkan, enggak boleh, harus diluruskan dengan cara yang baik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin, semoga jawaban tersebut dapat memberikan manfaat kepada kita. Baik Ustaz, ada pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang masih banyak awamnya Ustaz. Semisal ketika kita memiliki tetangga yang memiliki hajatan yaitu pernikahan, sering kita dicuri-curi foto Ustaz. Jadi kita diajak untuk berfoto, tetapi kita selalu menolaknya. Lalu bagaimana cara kita menerangkan akan bahayanya selfie di medsos? Dan mungkin apakah ada saran agar saya bisa bersikap mengenai hal tersebut Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya. Taib, kalau memang Anda datang ke walimah, kemudian di situ Anda diajak untuk foto-foto, ya caranya kalau sudah selesai waktunya sesi apa? Sesi foto-foto, Anda jangan di tempat itu. Dan enggak apa-apa disampaikan aja, mohon maaf saya enggak pakai foto-fotoan. Ya, as-saraha roha. Ya. Memang beda karakter orang Jawa sama orang Arab itu. atau ya di Indonesia sendiri aja karakternya orang beda-beda. Ada suku Jawa beda dengan suku Makassar atau Bugis atau suku Banjar, beda-beda karakter. Kalau orang Jawa biasanya sungkanan, enggak enak, pekewo, itu orang Jawa karakternya seperti itu. Termasuk saya ini orang Jawa, ya gampang pekewo. Berbeda dengan orang Arab. Kalau orang Arab enggak, as-soroha roha. Keterus terangan itu melegakan. Ya terus terang aja, mohon maaf saya enggak ikut foto. Enggak apa-apa, sambil tetap santun, sambil tunjukkan bahwa kita tetap bersama dengan mereka dalam hal-hal yang sosial, kita juga bisa bergaul dengan baik. Dan itu insya Allah tidak ada masalah, insya Allah. Wallahu a'lam bisawab. Semoga itu apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab. Saya cukupkan sampai di sini. Dan insya Allah kita nanti akan lanjutkan pembahasan-pembahasan berikutnya. Masih belum selesai tentang akhlak dan budi pekerti Rasulullah. Insya Allah akan diterangkan pada kesempatan yang akan datang. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Fadlan Fahamsyah, LC MHI.